Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: ينبغي أن يحترم الإنسان جانب الربوبية أولا، ثم جانب النبوة، ثم جانب العلماء العاملين، ثم جانب أولياء الله تعالى، لأنهم خاصته، وأن لا يعترض على أحد ويخصصه. والإمام الغزالي مع كثرة ما اعترض على علماء السوء لم يخصص أحدا بالذكر انتهى. الحبيب عبد الله بن علوي بن مم الحداد beliau berkata, semestinya seseorang memuliakan orang lain, atau seseorang hendaknya memuliakan yang pertama karena ketuhanan, yang kedua karena kenabian, yang ketiga orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang keempat para aulia, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempelajari adab dan akhlak, dari situ kita akan mengetahui mana yang harus kita dahulukan, yang harus kita utamakan di dalam memuliakan dan menghormati. Awalnya mengetahui dan memahami dulu. Dari memahami, dari mengerti, dia bisa mengetahui, bisa mendahulukan yang harus ia dahulukan, harus lebih mengutamakan yang harus dia utamakan. Awalnya harus mengerti dulu, paham. Karena itu ada tuntutan kita mempelajari ilmu. Dari ilmu ini, kalau kita merenungi, memahami dengan sebaik mungkin, kita akan mengerjakan sesuatu tepat pada tempatnya, gak keliru, gak salah. Seringkali kita contohkan seperti orang yang pintar memasak. Orang yang pintar memasak, dia tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan, tahu dia. Sehingga di dalam mengerjakan tepat, pas, sesuai. Tapi kalau orang gak bisa masak, coba-coba memasak. Ini pasti terdapat banyak kekeliruan. Yang mestinya di tengah ditaruh depan, yang mestinya depan ditaruh belakang, yang mestinya di belakang ditaruh di depan. Ini kok kacar-kacir, semerawut akhirnya. Kenapa? Enggak tahu ilmunya, enggak mengerti caranya. Kita juga gitu dalam kehidupan, ketika ingin menjalankan haknya Allah, haknya para anbiya, para rasul, haknya para ulama, dan juga haknya para aulia. Sekarang kita hidup ini ada orang tua, ada guru. Ada orang tua, ada guru. Kemudian bagi mereka yang sudah menikah, ada istri dan ada anak. Karena dia hidup di kehidupan manusia, tentunya ada tetangga, ada kerabat. Nah, ini ketika ada sesuatu, ketika ada sesuatu, hajatan, syukuran, misalnya ini misalnya bersamaan waktunya, dia menjadi orang yang bingung. Menjadi orang yang bingung kalau orang yang gak ngerti, orang yang gak paham, menjadi orang yang bingung. Dan rata-rata kebanyakan tentunya dia akan mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang kurang tepat. Kenapa? Gak ngerti dia, gak paham mana yang harus dia dahulukan. Karena itu cerita yang panjang ceritanya, singkatnya seperti ini. Ada orang celaka kalau dia mendahulukan haknya Allah, tapi dia akan selamat kalau dia mendahulukan haknya dia sendiri. Jadi kalau dia mendahulukan haknya Allah, celaka. Celaka dalam arti secara duniawi. Kalau ukhrawi dia menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau dia mendahulukan haknya, dia akan menjadi orang yang beruntung dunia, tapi kerugian akhirat. Ini di zaman Nabi Musa. Orang ini cerdas, orang ini pintar. Dia lebih mendahulukan haknya Allah, lebih mendahulukan haknya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan dia di akhirat dengan bertempat di tempat yang sangat istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mendahulukan haknya Allah, pintar ini. Apa? Kenapa? Karena dia ngerti mana yang harus didahulukan. Haknya Allah lebih harus didahulukan daripada haknya dia. Apalagi haknya Allah dengan haknya orang lain. Ya sudah mesti dia harus mendahulukan haknya Allah. Sama ada orang tua, ada guru, mana yang harus didahulukan? Orang yang gak ngerti, wong tua disik, iki sing mana, sing lahirno, sing ini, dan sebagainya. Ini yang gak ngerti. Tapi kalau yang ngerti, pasti dia akan mendahulukan haknya guru. Sebagaimana yang kita ketahui, orang tua dibagi tiga. Guru yang mengajari dia halal haram, yang menjelaskan kepada dia kewajiban yang harus dia kerjakan, kemaksiatan yang harus dia tinggalkan, yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhiratnya. Yang kedua orang tua, ayah ataupun ibu, yang menyebabkan wujudnya dia, adanya dia di alam semesta. Tapi mungkin orang tua itu hanya bisa menyelamatkan dunia kita, tidak bisa menyelamatkan akhirat kita. Karena kebanyakan orang tua, khususnya di akhir zaman seperti ini, hanya bisa memberikan makan, minum, kecukupan kehidupan dunianya, komputer, laptop, Android, pakaian, dan yang lain sebagainya. Tapi wala satu huruf orang tua mengajarkan ke anaknya-anaknya, wala satu ilmu orang tua mengajarkan kepada anaknya. Kemudian mertua. Mertua. Lah dari tiga ini yang paling afdol, yang paling utama adalah guru. Karena itu orang yang mengerti, dia akan mengutamakan gurunya. Bukan berarti kemudian dia kurang ajar kepada orang tua, enggak. Seperti istri itu. Seperti istri. Istri itu harus lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Bukan berarti dia harus kurang ajar kepada orang tua, enggak. Caranya saja di dalam menjalankan perintah itu atau menyampaikan ke orang tuanya dengan lembut. Sekalipun awalnya orang tua yang enggak ngerti, protes. Aku ini bapakmu, aku itu ibumu, protes dia. Padahal istri tadi ini harus lebih mengutamakan suaminya. Harus. Tapi orang yang enggak ngerti mendahulukan orang tuanya. On bojoku iki ibuku, iki bapakku. Ini orang yang enggak ngerti. Ini orang yang enggak ngerti. Lah kan itu orang yang paham, orang yang ngerti, dia akan mengetahui mana yang harus dia dahulukan di dalam memuliakan. Siapa yang dia dahulukan? Yang dia muliakan dan dia hormati. Pertama karena ketuhanan, yaitu Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan yang lain sebenarnya. Berarti kita harus lebih memuliakan Allah melebihi yang lain. Kemudian Nabi, para Rasul, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian para aulia, baru seterusnya nanti yang lain. Kemudian wa la ya'tarid ala ahadin wa yukhassisahu. Jangan menentang satu pun dari mereka atau mengkhususkan. Ini mengkhususkan itu dalam arti di dalam penentangannya. Aco melu ulama fulan, jangan ikut kiai fulan, enggak boleh. Jadi jangan kita menentang mereka, dan juga jangan pertentangan yang kita, yang ada di dalam diri kita, kita khususkan dengan menyebutkan. Enggak boleh. Ini tidak boleh. Imam Ghazali. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan panjang lebar tentang ulama ussu. Tadi tidak pernah Imam Ghazali menyebutkan satu pun nama untuk kita, untuk sebagai contoh, enggak pernah. Secara global. Jadi Imam Ghazali menyebutkan secara global, jangan ikuti ulama ussu. Sopo? Ya, ciri-cirinya disebutkan, sifat-sifatnya. Enggak perlu disebutkan contohnya, koyok fulan. Enggak. Tidak. Lah ini yang salah. Ini yang salah, kita tidak boleh mengkhususkan. Apalagi yang enggak salah coba, kita menentangnya. Enggak salah kita menentangnya, tambah keliru. Yang salah aja kita enggak boleh menentang, apalagi jelas-jelasan menyebutkan satu orang dari mereka. Apalagi yang tidak menentang. Apalagi yang tidak salah kemudian kita menentangnya. Hati-hati. Ini tidak diperkenankan. Ini tidak diharuskan. Karena kita harus sadar, mereka manusia, kita manusia. Mereka memiliki kelebihan, kita juga memiliki kelebihan. Tapi kelebihan yang mereka miliki tidak sama kelebihan yang kita miliki. Mereka memiliki kelebihan ilmu, dan itu nilai plus. Karena itu kalau kita menentang, gak perlu kita menentang dengan menyebutkan namanya, sudah. Kalau mereka gak salah, jangan coba sekali-kali menentang. Karena itu membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita, karena mereka diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk memuliakannya dan menghormatinya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memahamkan kepada kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita utamakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.